Halo anak-anak, kalian suka nggak main petak umpet? Yuk main bareng Baba Lili Tata. Mendapatkan merchandise original Balita. Yuk mampir ke official shop Balita di shopee.co.id/balita.co. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel ini ya.